Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Tafadhal. Qira. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Thani. Qala fadilatul Shaykh Abdullah bin Abdurrahim hafizahullah. Qira. Ba'idah. قال الثاني أن الراوي يكون ثقة حافظا مشهورا لكنه ينفرد بحديث عن شيخ مقصر مشهور له أصحاب يجمعون حديثه وليس هذا المتفرد عنه في الطبقة الأولى من أصحابه فهذا محل تعليل الأئمة أيضا. Sepertinya begitu ya, karena posisinya di sana jauh. Kalau dekat ya stabil. Yang na'am as-sani anna rawiya yakunu thiqatan hafizan mashhuran. Ya, sesungguhnya rawi itu dia thiqah hafiz mashhur. Lakinnahu yanfaridu bihadithin an syaikhin muktsirin mashhur. Tetapi dia bersendiri dengan suatu hadis dari seorang syekh yang muktsir, yakni muktsirun fi riwayah. Banyak riwayatnya, banyak hadisnya, masyhur, terkenal, banyak muridnya. Lahu ashabun yajma'una hadithah. Syekh yang masyhur, yang banyak riwayatnya itu, banyak hadisnya itu, punya banyak sahabat, punya banyak murid. Ashab di sini maksudnya murid-murid yang mengumpulkan hadisnya. Walaysa hadzal mutafarrid anhu fi at-tawaqqatil ula min ashabihi, dan al-mutafarrid ini yang bersendiri meratkan dari syekh, ya, yang keadaannya seperti tadi, masyhur, banyak hadisnya, banyak murid-muridnya, sahabatnya mengumpulkan hadisnya, yang bersendiri darinya dalam peratan suatu hadis, dia tidak tergolong pada tabaqah teratas, pada tabaqah tertinggi, pada tingkatan tertinggi dari sahabat, dari murid-murid syekh itu. Karena yang namanya ashab asy-syekh, talamid asy-syekh, murid-muridnya itu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatannya ya ranking 1 gitu. Ranking 1-nya tabaqatul ula. Ini mereka yang paling hebat. Nah, ini yang paling menguasai riwayat dari syekh itu. Nah, ada ranking 2-nya, tabaqah kedua, ada ranking 3-nya. Begitu. Ya. Bertingkat-tingkat, tidak sama kemampuan mereka dalam mengambil hadis dari syekh itu. Ada tabaqat, ada tingkatan-tingkatan. Nah, ini yang bersendiri meriwayatkan hadis dari syekh tadi, laisa fi tabaqatil ula min ashabi, dia bukan termasuk dari yang deretan paling atas, bukan yang tingkatan paling atas, yang ranking 1, bukan. Ya, sementara yang murid-murid syekh itu yang tingkatannya paling atas, yang ranking satunya, justru tidak meriwayatkan. Kok bisa yang satu ini, dia bukan yang terhebat, kok bisa tahu hadis itu dari syekh itu, sementara yang hebat-hebat ini semua tidak ada yang tahu. Kan begitu logikanya. Ada apa? Fahadha mahallu ta'lilil a'immati aidan. Ini juga merupakan ya tempat yang ini juga merupakan hal yang dijadikan sebagai faktor ya oleh a'imma untuk melemahkan hadis. Itu juga dijadikan illat, ya, kelemahan hadis, cacat hadis. Tamam. Fadhal. Qala al-Imam Muslim fi muqaddimati sahihihi hukmu ahli al-ilmi walladhi na'rifu min madhhabihim fi qabuli ma yatafarradu bihi al-muhaddithu min al-hadith an yakuna qad sharaka thiqati min ahli al-ilmi wal-hifdhi fi ba'd ma rawu wa am'ana fi dhalika 'ala al-muwafaqati lahum fa idha wujida kadhalik thumma zada ba'da dhalika shay'an laysa 'inda ashabihi qubilat ziyadatuhu. Kata Imam Muslim dalam pada muqaddimah sahihnya. Muqaddimah sahih Muslim itu penjelasan Imam Muslim tentang qawaid usul hadis, tentang kaidah-kaidah ya ilmu mustalah hadis. Nah, dan di antara yang dinukil di sini oleh Syekh dari muqaddimah sahih Muslim, keterangan Imam Muslim bahwa hukum ahli al-ilm walladhi na'rifu min madhhabihim, dan yang kami ketahui dari madhhab ahli al-ilm, fi qabuli ma yatafarradu bil muhaddithu min al-hadith, mengenai diterimanya hadith yang seorang muhaddith bersendiri dalam meriwayatkan hadith itu, an yakuna qad syaraka thiqati min ahli al-ilmi wal-hifzi fi ba'di ma rawau. Al-mutafarrid tadi, yang bersendiri tadi itu dalam perhatian hadith tersebut, dia telah ikut qad syaraka thiqati, ikut bersama thiqah-thiqah lainnya dari kalangan ahli al-ilmi ahli al-hadith thiqah dalam hal ilmunya, dalam hal sifatnya. Dia telah ikut bersama mereka fi ba'di ma rawu, pada sebagian yang mereka riwayatkan. Jadi ada sebagian hadis yang dia riwayatkan itu sama dengan riwayat thiqat min ahli al-ilmi wal hifdh. Wa am'ana fi dhalika 'ala al-muwafaqati lahum, dan dia terus menerus dalam keadaan itu dalam periwayatannya dia terus menyepakati mereka, tidak pernah menyelisihinya dalam periwayatan, selalu sama riwayatnya dengan mereka. Fa'idahu jika kadzalik, apabila ditemukan muhaddits itu seperti itu, biasanya seperti itu pada sebagian hadits selalu sama dengan thiqat min ahli al-ilm wal hifdh, tidak menyisi mereka. Thumma, kemudian suatu saat, zada ba'da dhalika syai'an, dia menambahkan setelah itu suatu riwayat, laisa 'inda ashabih qubilat ziyadatuh, dia menambahkan setelah itu suatu riwayat yang tidak dimiliki oleh sahabat murid syekhnya, maka diterima ziyadahnya. Yani dia tergolong ziyadatul thiqah, tambahan riwayat dari seorang thiqah yang maqbulah. Tayyib. فأما من تراه يعمد للزهر في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتكنين لحديثه وحديث أو لمثل هشام بن عروة وحديث غيره لحديثه وحديث غيره لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الدرب من الناس والله أعلم. Fa'amma man tarahu ya'madu limithli zuhri. Adapun yang engkau lihat, engkau dapati, dia meriwayatkan dari imam besar, hafidh besar, kalibernya seperti Az-Zuhri dalam hal jalalahnya, kemuliaannya. Wa kathrati ashabi al-huffaz al-mutqinin di hadithu ghairi, dan dalam hal banyaknya sahabat Az-Zuhri, banyaknya murid Az-Zuhri yang tingkatan murid-muridnya itu adalah huffaz mutqinin, para hafidh dan itqan, benar-benar sempurna menguasai hadithnya Zuhri wa hadithu ghairi dan hadith selain hadithnya Zuhri. Mereka huffaz mutqinin dalam periwayatan hadith. Benar-benar sempurna menguasai hadithnya Zuhri dan hadith selain Az-Zuhri. Atau limithli Hisham bin Urwah. Atau yang sekaliber Hisham bin Urwah. Ya, semisal Az-Zuhri atau semisal Hisham bin Urwah yang keadaannya seperti tadi kita dengar. Ya, banyak ashabnya. Ya, yang tingkatannya huffaz mutqinin li hadithi wa hadithi ghairi. Naam. Wa hadithuhuma 'inda ahli al-'ilmi mabsutun mushtarak. Dan hadith kedua syekh itu, semisal Az-Zuhri, semisal Hisham bin Urwah, hadith keduanya inda ahli al-ilm, di kalangan ahli al-ilm, ahli al-hadith, mabsutun mushtarak, hadith itu ya tersebar, teriwayatkan secara meluas dan mushtarak, banyak yang meriwayatkannya. Qad naqala ashabuhuma anhuma hadithahuma 'ala al-ittifaq minhum fi aktsari. Sungguh para sahabat kedua imam besar ini, Zuhri dan Hisham bin Urwah, telah menukil, meriwayatkan dari keduanya hadis keduanya secara sama, ala ittifaq, yakni tanpa ada perbedaan riwayat, ya, minhum, dari kalangan mereka, fi aktsari, pada mayoritas hadis Az-Zuhri dan Hisham bin Urwah. Yakni maksudnya Az-Zuhri, Hisham bin Urwah, banyak muridnya. Mayoritas hadis kedua imam besar ini telah menyebar riwayatnya dan diriwayatkan secara bersama-sama oleh murid-muridnya yang dikenal, ya, sebagai murid-murid keduanya yang levelnya di atas, ya, huffaz mutqinin. Nah, dalam keadaan periwayatan mereka sama, tidak ada perselisihan. Kemudian tiba-tiba ditemukan, datang setelah itu, fayarwi anhuma, lantas ada yang meriwayatkan dari keduanya, au an ahadihima, atau salah satu dari keduanya, apakah dari Zuhri atau dari Hisham bin Urwah, al adada min al hadith, sejumlah hadith, mimma la ya'rifuhu ahadun min ashabihima, sejumlah hadith yang tidak dikenal, tidak diketahui oleh salah satu dari sahabat-sahabat keduanya. Ya. Padahal sahabat-sahabat keduanya ini sudah dijelaskan di atas, mereka banyak meriwayatkan hadith keduanya, ya, secara bersama-sama tanpa ada perselisihan riwayat di antara mereka. Loh, ini kok tiba-tiba satu ini mendatangkan hadis dari keduanya atau salah satunya yang tidak dikenal oleh mereka? Dari mana dapatnya? Nah, kan itu pertanyaannya. Wa laysa mimman qad syarakahum fi sahihi mimma 'indahum. Dan yang meriwayatkan ini, ya, tobatahnya, laisa mimman, bukan dari kalangan, ya, yang qad syarakahum fi sahih mimma indahum, yang telah bersama-sama dengan ashab mereka dalam meriwayatkan hadis yang sahih yang ada pada mereka. Jadi dia bukan rawi yang ikut bersama mereka meriwayatkan hadis-hadis yang sahih itu. Ini kok tiba-tiba datang sendiri, riwayatnya lain yang mereka itu tidak kenal. Dari mana dia dapat? Ini kan ada kekeliruan berarti dia. Yang mutafarridin sendiri lagi. Faghairu jaizin qabulu hadithi hadha dharbi minan nas, maka tidak bisa diterima hadith orang yang seperti ini keadaannya. Waduh. Ya, secara logika bagaimana bisa murid-muridnya yang teratas, yang banyak, yang selama ini meriwayatkan hadis keduanya secara bersama-sama dengan riwayat yang sama tanpa ada perbedaan riwayat. Ya. Tidak kenal riwayat orang itu, yang orang itu tiba-tiba datang dengan satu hadis dari salah satu dari syekh itu. Selama ini dia tidak ikut meriwayatkan hadis-hadis dari kedua syekh itu bersama murid-muridnya yang teratas. Tiba-tiba dia datang sendiri dengan hadis lain yang tidak dikenal oleh mereka. Dari mana ini? Ini menunjukkan ada kekeliruan. Tidak bisa dipercaya riwayatnya. Ditolak. Nah. Wasim wa qara rahimahullah. Contoh ya. Akan disebutkan contoh. Wa qala rahimahullah. وقال رحمه الله في التمييز معللا رواية على نحو ما قرره هنا فأما رواية المعافى ابن عمران عن فليه عن القاسم عن عائشة فليس بمستفيض عن المعافى إنما روى هشام ابن بحرام وهو شيخ من الشيوخ ولا يقر الحديث بمثله إذا تفرد. نعم. Kata Al-Imam Muslim rahimahullah dalam kitab yang lain yaitu Tamyiz, sedang menjelaskan illat kelemahan riwayat, ya, seperti yang telah kami atau seperti yang telah ditakrir yang ditetapkannya di sini dalam kitabnya Muqaddimat Sahih. Yani Al-Imam Muslim dalam kitabnya Tamyiz memberi penjelasan illat cacat satu riwayat, ya, semisal dengan yang ditakrir dalam mukaddimah sahihnya di atas yang telah kita baca. Nah, itu disebutkan, yang beliau sebutkan dari riwayatnya Al-Mu'afa ibn Imran, dari Fulayh, dari Al-Qasim, dari Aisyah. Riwayat Al-Mu'afa ini kata Imam Muslim, falaysa bimustafidin anil mu'afa. Mustafid artinya masyhur. Ya. Riwayat itu bukan riwayat yang mustafid, yakni bukan riwayat yang masyhur dari Al-Mu'afa. Nah. Jadi bukan riwayat yang masyhur dari Al-Mu'afa yang banyak periwayatnya. Innama rawahu Hisham ibnu Bahran. Nah, satu-satunya yang meriwayatkan adalah Hisham ibnu Bahram. Tafarrada bihi, dia bersendiri dan periwayatannya. Nah, wa huwa syaikhun min syuyukh, sedangkan Hisham bin Bahram ini, ya, statusnya adalah syaikhun min syuyukh. Syaikh, ya, status syaikh untuk para rawi, ya, itu levelnya di bawah. Bukan level thiqah, hafid. Bukan. Dia level di bawah kalau syekh itu. Nah. Wala yaqarrul hadithu bimithlihi idza tafarrada, dan hadith tidak tetap. Ya. Semisalnya jika dia bersendirian meriwayatkannya karena levelnya hanya syekh. Naam. Qultu. المعافى ابن عمران راو ثقة مكثر له أصحاب والحديث مروي من غير طبقة متقدمة من أصحابه حيث رواه هشام ابن بحرام وهو في طبقة الشيوخ وقد سبق بيان معنى هذه الطبقة. لذا نجد الإمام مسلما أعلها بتفرد هشام بها فلا تقبل. Naam, aku katakan, kata Syekh Bukhari fadhullah, Al-Mu'af bin Imran, seorang rawi yang thiqah, levelnya muksirun lahu ashab. Nah, jadi seperti semisal Az-Zuhri, Hisham bin Urwah, dalam hal thiqahnya dan banyaknya murid-muridnya. Tayyib artinya Syekh besar, muhaddith thiqah, muksir, ya, lahu ashab, banyak riwayat hadisnya dan banyak ashabnya, ya. Tentunya hadis-hadis yang datang dari jalur dia itu hadis-hadis yang masyhur begitu. Seperti Zuhri, Hisham bin Urwah di atas. Banyak riwayat hadisnya dan banyak muridnya, berarti kan riwayat yang datang dari dia mestinya banyak murid yang meriwayatkan, banyak jalur. Ya, dari dia, dari murid-murid yang banyak ini tadi. Begitu. Nah, ini bukan yang masyhur dari Al-Mu'afa. Bukan yang masyhur dari Al-Mu'afa. Nah, hadis ini hanya diriwayatkan, na'am, min ghairi tabaqatin mutaqaddimatin min ashhabi. Diriwayatkan dari jalur selain tingkatan teratas dari murid-muridnya. Yang teratas dari murid-muridnya kan tingkatannya huffaz, mutqinun, thiqat. Adapun ini dia hanya syekh. Haitsu rawahu Hisham ibn Bahram, tatkala ini hanya diriwayatkan oleh Hisham bin Bahram sendiri, wa huwa fi tabaqatish syuyukh, dan dia tingkatannya di tabaqatish syuyukh, bukan thiqat, huffaz di atas, bukan di bawah dia. Nah, waqad sabaqa bayanu makna hadith tabaqa, dan telah lewat penjelasan makna tabaqa syuyukh ini. Lida najidul imam musliman a'allah bitafarud hisham biha fada tuqbal. Oleh karena itu, oleh karena ini kita mendapat imam muslim di sini yang mencacati riwayat ini dengan sebab bersendirinya Hisham bin Bahram dengan periwayatannya, maka tidak diterima. Mana murid-muridnya Mu'af al-Mu'afa yang banyak itu, yang tingkatannya di atas huffaz, mutqinun. Kok ini hanya syekh levelnya di bawah, dia sendiri yang tahu hadisnya al-Mu'afa. Dari mana dia dapat? Artinya dia telah salah beritnya dari al-Mu'afa. Baik, misalun akhar. Misalun akhar. Qala al-Hafiz Ibn Abdul Hadi fi... Ibn Abdul Hadi. Qala al-Hafiz Ibn Abdul Hadi fi... الصارم الصارم المنكي الصارم المنكي لو كان من حديثه لبادر إلى روايته عنه بعض أصحابه الثقات المشهورين، بل لو تفرد بروايته عنه ثقة معروف من بين سائر أصحابه فأنكره الحفاظ عليه والعدوه min al-ahadith al-munkarah al-syadah. Tayyib, contoh lain kata al-Hafidh al-Abdul Hadi dalam As-Sar al-Munki. Nama ini keliru ya. Al-Hadi laysa min asma'illah. Laysa min asma'i al-asma'il husna al-Hadi. Naam. Sifat min sifati, bukan dari al-asma'il husna. Naam. Lakin hakada ismu. Ismu Abi. Lau kana min hadithi, seandainya itu dari hadithnya, labadara ila riwayatihi anhu, sungguh dia akan bersegera meriwayatkannya darinya. Yakni siapa? Labadara ila riwayatihi anhu ba'du ashabihi thiqatin mashhurin. Seandainya itu memang dari hadith imam tersebut, sungguh ya akan segera meriwayatkannya sebagian dari sahabat-sahabatnya yang tingkatannya levelnya teratas thiqat masyhurin. Bal law tafarrada bi riwayati anhu thiqatun ma'rufun min baini sa'iri ashabihi la ankarahu al-huffadhu alayh. Bahkan seandainya bersendirian dengan meriwayatkan hadis imam tersebut, ya, seorang thiqah yang ma'ruf, yang dikenal, min baini sa'iri ashabi, dari kalangan sahabat-sahabatnya yang ya level atas ini, la ankarahu al-huffadu alaih, sungguh akan diingkari oleh huffaz atasnya, wala adduhu min al-ahadithul munkarati syadda, dan mereka akan menganggapnya ya termasuk dari hadith-hadith yang mungkar yang syadd. Ya, kalian lihat ya tafarrud rawi tersebut yang tidak diriwayatkan oleh ashab imam tersebut, padahal banyak itu dianggap ya cacat. Nah, dan kalian juga lihat di sini keterangan Ibn Abdul Hadi, la adduhu min al ahadithil munkarati asyadzati, mereka menganggap itu termasuk dari hadis-hadis yang mungkar yang syadz. Ana pernah menyampaikan, menyisipkan bahwa na'am, di kalangan mutaqaddimin itu mereka tidak membedakan antara mungkar syadz, ya mungkar syadz, mungkar syadz artinya ya meskipun dia thiqah ya, jika salah riwayatnya tetap diistilahkan mungkar. Tetapi datang Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini sudah tidak lewati, datang Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nukhbatul Fikar, nah dengan syarahnya Nusratul Nazar ya, untuk membedakan antara syadz dan mungkar, beliau pada mustalahnya itu mengatakan syadz adalah penyelisihan seorang yang thiqah. Jika yang menyelisih itu thiqah maka syadz. Jika menyelisih itu da'if maka apa? Munkar. Artinya lebih parah munkar daripada syadz. Karena munkar itu kekeliruan seorang yang da'if, syadz kekeliruan orang yang thiqah. Nah, jadi maksudnya apa? Jangan ketika tahu ini dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, jangan kemudian dibingungkan ketika mendapati ungkapan-ungkapan ahli hadis yang lain ya, seperti Ibn Abdul Hadi ataupun imam-imam terdahulu ketika mengatakan ini mungkar, padahal yang mutafarid ada seorang thiqah, yang mensyihi thiqah, kok dibahasakan mungkar? Karena memang mereka tidak membedakan itu. Nah, entah mana. Nah, makanya di sini minal la'adduhu minal ahadithil mungkarati syadz, sama istilahnya mungkar syadz. Al-thalithu, yang ketiga. Al-thalithu إن تفرد الراوي وكان صدوقا عن شيخ مشهور ثقة حافظ له أصحاب يجمعون حديثه دون أصحاب الشيخ وتلامذته، فهذا أيضا محل تعليل الأئمة لأنه تفرد بما لا يحتمل تفرده به. Ketiga, seorang rawi bersendiri, وكان صدوقا, dan dia statusnya soduk. Soduk itu hasanul hadis. Rawi yang disifati soduk, derajat hadisnya, ya, derajat hadisnya hasan. Tidak sampai pada derajat sahih. Beda dengan thiqah, ya. Baik. An syekh soduk, rawi yang soduk ini tadi, artinya dia tidak pada level yang sempurna doktur hadisnya, hafalan hadisnya. Nah, ya, ada kekurangannya sehingga tidak sampai pada derajat sahih. Nah, dia bersendiri dari seorang syekh yang masyhur, yang thiqah, yang hafiz, lahu ashabun yajma'una hadithahu, hafiz, syekh masyhur thiqah hafiz itu punya banyak sahabat, murid-murid yang mengumpulkan hadisnya. Nah, rawi yang saduq ini tadi tafarrada bir riwayah duna ashabis syekhi wa talamidatihi. Nah, ini syai'an syekhin masyhurin, ini na'at semua ya. Na'at semua ini berturut-turut. Masyhurin, thiqatin, hafidin, lahu ashabun yajma'una haditha. Ini na'at semua terhadap syekh. Kemudian, kelanjutan tafarrada rawi ini tadi, yakni in tafarrada rawi duna ashabis syekhi wa talamidati, dia bersendiri ya pada riwayatnya tanpa diriwayatkan oleh ashab syekh tersebut dan murid-muridnya yang banyak itu. Padahal dia hanya saduq. Fahada aidan mahallu ta'dilil a'immah, ini juga ya bagian yang dijadikan cacat ya, riwayat oleh a'immah. Li'annahu tafarrada bima la yuhtamalu tafarruduhu bihi, karena dia telah bersendiri dengan suatu riwayat yang kesendirian dia dengan riwayat itu tidak bisa dimungkinkan ya, tidak mungkinkan untuk dianggap benar karena dia hanya saduq, sementara di sana thiqat banyak dari murid-murid syekh itu tidak tahu riwayat itu dan meriwayatkannya. Walil-hafidh, na'am, ikra. Walil-hafidh al-zahabi kalamun fil muqidah an haddil munkar قال فيه المنكر وهو من فرد الراوي الضعيف به وقد يعد تفرد الصدوق منكرا. الحافظ الذهبي punya keterangan dalam kitabnya Al-Muqidhah tentang definisi al-munkar. Ya. Ada al-munkar, ada syadz ya. Ini sekarang definisi al-munkar yang dijelaskan. Nah, al-Hafiz Adz-Dzahabi mengatakan al-munkar wa huwa man farad ar-rawi ad-dha'if bih. Al-munkar, hadith munkar, yani hadith yang ganjil, yang keliru adalah hadith yang seorang rawi yang da'if, statusnya da'if, bersendiri dalam periwayatannya. Kalian lihat, al-munkar adalah yang keliru beritkan siapa? Seorang rawi yang da'if. Nah, وَقَدْ يَعَدُّ تَفَرُّدُ الصُّدُوقِ مُنْكَرًا. Nah ini, dan mungkin saja bersendirinya seorang rawi yang suduk juga dianggap munkar. Bukan diistilahkan syad, tapi diistilahkan apa? Munkar, padahal dia sadu. Jadi munkar itu memang bukan hanya untuk yang dhaif saja, tetapi juga yang sadu juga bisa dianggap munkar. Nah, qultu. قلت وعلى الشك الأخير من كلامه تنزل هذه الحالة. Bagian terakhir kata Syekh Abdul Qari rahimahullah, bagian akhir dari ucapan Al-Hafidz Adz-Dzahabi di ya posisikan, ditempatkan keadaan ini. Kan ada dua kalimat di sini. Man farada ar-rawi dha'ifu bihi. Ini bagian awal. Bagian yang kedua wa qad yu'addu tafarrudu as-suduqi munkaran. Bagian akhir, syekil akhir ini dimaksud, yaitu waqad yu'addu tafarrudu as-suduqi munkaran, bisa saja bersendirinya seorang suduq juga dianggap munkar. Nah, bagian ini dari ucapan Adz-Dzahabi di atas yang ditempatkan pada keadaan sekarang yang sedang kita bahas. Misaluhu hadithu Ibni Umar radhiyallahu anhumah. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. طيب contohnya dari hadis Umar, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjual al-wala dan memberikannya. Baik. Al-wala yang dimaksud di sini, misalkan seorang sayyid punya budak, kemudian dia merdekakan. Maka bekas budaknya itu disebut apa? Maulahu, ya. Maula fulan. Artinya apa? Fulan itu mantan sayyidnya, mantan tuan pemiliknya yang telah merdekakan dia. Disebut maulahu artinya wala, ya. Wala bekas budaknya ini dimiliki oleh maulanya, yakni mantan tuannya. Dia sudah merdeka, berarti jika dia punya harta jadi hak miliknya kan. Siapa yang mewarisi? Nah, ada ahli waris, jika dia berkeluarga ada ahli warisnya. Di antara yang berhak mewarisi secara ta'sib adalah maulanya, wala bil wala namanya. Nah, itu di antara. Tapi tingkatannya paling belakang itu. Nah, tingkatannya paling belakang. Jadi ada bait syair yang menyebutkan ahli waris dari kalangan ashabah, bunuwatun ubuwatun ukhuwatun umumatun wadul walat tatimmatu. Deretan yang mewarisi secara ta'asib, artinya yang sudah ditetapkan bagiannya sepertiga, sepertiga, sepertiga, sepertiga, sudah dapat semua, masih ada harta sisa. Siapa yang dapat? Yang dapat ahlu ta'asib ashabah ini tadi, yang paling berhak bunuwah, yaitu putranya. Nah, ini yang sekandung, seayah itu. Kemudian ubuwatun bapaknya, kemudian uhuwatun saudaranya, sekandung seayah, kemudian umumatun sekandung seayah, paman dari jalur bapak. Wadul wala tatimmatu, dan pelengkapnya adalah dul wala, yang memiliki al wala. Jadi kalau tidak ada ini, tidak ada anaknya, bapaknya, kakaknya, pamannya, tidak ada yang dari kerabatnya ini tadi, maka maulanya yang ngambil hartanya dengan warisan al-wala. Nah, warisan al-wala ini tadi tidak boleh dijual dan tidak bisa diberikan. Itu maksudnya. Nanti akan kita belajar di faraid. Kan sah. Jadi kita akan masuk ke contoh ini ya. Agak panjang penjelasannya. Kita lanjut aja nanti pertemuan berikut. Barakallahu fikum. Fakif inda hadzal had al-qadr. Tafadhal, jazakumullahu khairan.